pengajian mantek dengan guar bab qadhiyah. Maka tahlas silahkan

lu kaliki. Kaliki di semua. Karena wujud akan jadinya hakiki karena beritibar kertilah kasirin makulah lain dini dihukai. Jadi baru ke lapainya dini, lapainya benar-benar dia itu kasirin, dia itu lindu akrat. Dan lindu akratnya berbeda hakikat. Terangkan lafai terbenar di atas ini karena berbeda hakikat. Jika lafai tak panggil ini tasawur mendasdek hakikat apa? Keduanya adalah pembagian daripada ilmi. Hakikat ilmi apa? Jadi baru ini lafai yang terbenar di atas lirabrat, yang lirabratnya belum berbeda hakikat. Jadi belum menambah dua buah hakikat. Jadi ini menanti makanya berkait kepada lafai, tapi hakikat afrad ini sangat berbeda. Cumul dianya ma akan akwal tamah dan akwal nafisah. Ini dari segi cumul ihre. Jadi terbenar kepada akwal yang sempurna, yang mahi rupa jatah ini terbenar kepada kaul yang belum sempurna. Jadi in koma dayun yang kaul yang nakis, in koma dayun kaul yang tam. Jadi yang mahi semua rupa dua ini bintik dengan kata-kata yang nata mata sirka yang nakis itu bijit nyaranan sehingga itu lagi jenis. Sehingga makanya lagi ini karena nasumul kepada kaul yang sama dan yang bisa itu kebetulan yang tidak bisa. Ihtimalah sirko lafai yang ihtimal ia akan kebetulan dan ihtimal kebetulan. Mana lagi kul naga kulit dibuangkan akan kulit karena kejinya kulit. Jadi jangankan dengan kulit, kul kata-kata kulit boh. Ya sama lah sirka wal kibba wa ungkul wal kibba dengan mudah berdu. Jadi karena keji kulit maka dibuang. Tapi yang dari segi makna tidak kemurut. Karena wajah ada keistimal harus guna dua. Keistimal kebetul dan keistimal kulit. Dan karena tak maklum dengannya kulit. Wajah ada keistimal kebetul, tidak saja keistimal kulit. Apa yang kulit? Dan yang boleh hanya kulit-kulit karena ada pada hak dalam Allah Ta'ala dan dalam Rasulnya. Kalau itu kita buka ikhtimal betul dan kulit dalam Allah yang kagungan fadiyah, berarti ikhtimal betul dan ikhtimal kulit ikhtimalnya oleh kulit. Karena ada kepada kulit, ia kulit Allah Ta'ala yang buka kulitnya. Masa itu boleh iman. Terusnya kita buka karena ada kulitnya betul-betul. Jadinya menanti kalau Allah ikhtimal betul. Ini mesti buatnya, beda kemenangan. Makanya dulu anak beli dan beli iman betul dengan betul. Wahdah ini kait ibu dia bagi sumpama Zaitun dan Amrul. Lapai Zaitun, lapai Amrul. Ini juga dengan kata-kata iman betul dan beli. Karena anak iman mana? Bagus anak iman, karena anak hukum. Anak ada bagus apa tidak? Tak kena kredit. Anak ada bagus tidak? Tidak. Tapi dengan kata kena itu Pak Imon, ini tidak iman, boleh jadinya, boleh jadi ke maka kena iman. Jadinya Islam Allah Sirfa'an itu mengeluarkan kalimat yang murah daripada tasbiyah dengan kaliyah. Jadi anda harus kaliyah ke kalimat yang murah. Lizadihi istimal wujud dan sulit bagi zatnya barang. Untuk petunjuk barang yang istimal akannya betul, tapi istimal kondisati istimal betul. Nah, tapi kon pada zat barangnya. Contoh agi insyaat, agi insya daripada amar dan nahi dan selain keduanya. Ini pada amar dan pada nahi nanti istimal, tapi kon istimalnya bagi zat amar dan zat nahi pasti itu pada amrul lazim daripada amar dan nahinya. Nah, jima ngedadakan asini marah dilihatkan akan dun akan di dia kerjun. Pak Inahu maka sesungguhnya habarnya walaupun istimal ya akan demikian itu karena lazimnya dengan kira-kira kalinya. Doh lazim bahwa biarnya lazim itu ana absa nun gerah. Itu hanya istimal ya akan yang itu karena asalnya artinya karena madunnya yang utawiki. Jadi menurut madunnya utawiki hana hana istimal untuk tidak sendiri. Yang lima kebetulan ini disebab ambil tadi berarti daripada kalau ini berarti misalnya gerah yang gerahnya menjadinya sudah jadi itu sebab kan dia anak gerah anak kayak ini jadi yang kun lapai yang istimal kebetul tapi kun karena zat lapai mana zat itu madlul mutabiki daripada lapainya ianya madlul mutabiki itu kalau busaki sudut iya ini nah ini mah jadi maka aslinya mahal no hana ikun apa hana ikun kok iya karena minesu madlul mutabiki sad madlul di dengan dalalah mutabakah di hana ikimah kepada betul jatuhi wadakala dan ditambang dalam kodiyah al-makfuk bisir tinggi sesuatu yang dikapakkan dengan butuhnya daripada segala kabar-kabar menajib yang dikapakkan dengan sulitnya daripada kabar kabar yang tak pasti butuh kabar yang tak pasti salah ini nama baiknya pasti betulnya kan ini sudah kabar pasti habarnya betul ataupun pasti salah adakala karena takalun kepada mukbir yang habar kata betul betul karenanya kabar Allah karenanya kabar Rasul pasti betul ataupun pasti betul karena takalun kepada wakil jadi dari isi berita dengan takalan kenyataan yang menang pasti habarnya bukan saya betul jadi pasti kepada betulnya karena bias ataupun tak karena takalan kepada waktu adapun pada diri habar tetap istimah kemudian hanya untuk takliah kadang lisati jadi kata-kata lisatinya untuk bertanggung apa yang tak pasti betul karena pastinya bukan dilatih dan untuk berdebir istimal yang bukan dilatih sebagai amar no. Amar, nahi dan nahi istimal tapi bukan dilatih makanya dilatih ya. Jadi dilatih yang utama kait-kait yang tepat membawa fungsi ini fungsi lebih dan bertahan semuanya karena kaya yang disebutkan itu lebih temong atau berubah dua komprodi tidak komprodi juga yang itu berlaku di antara mereka itu bainahum antara mereka itu mana tikah akan hal keadaan fadiyah dan khabar yang adanya dan adanya lafai yang ihtimam lutui dan kulit yang di sisi yang lama hubungan fadiyah dan khabar di sisi mana tikah yang manatikah lagi malaikat wadan malaikat kalau di manatikah lagi di malaikat wadan manatikah manatikatun malaikatun malaikatun menjadi wadan manatikatun kenapa yang menjadi ini jadi manatikah jamak daripada mantikiyun mantikinya jauh daripada usuli ulum yang bernisbah kepada usul ataupun ulama usul mantiki lagi nanti tidak pun dalam mantiki jadi ulum yang dinisbahkan kepada ilmu mantai mantikinya kalau dari jamaah aja itu mana buka kita bukan mengatakan mengatakan daripada nafakah mengatakan cakra menatakan rohai untuk mengubah-ubah alhamdulillah menatakan indah menatakan ketika rohai jadi kan ini ketika menatakan dan mengubah-ubah menatakan jangan jadi siapa yang ikhtimal kebetulan dan benar-benar dinamakan di sini utama konsep Asyiah dan Munajib Abad. Ya walaupun tak suriah dua pun namanya dengan lain-lain ini dibati. Kalau lubuk nan Qadiyah daripada kota, karena nadi dan lubukku lubuk nan Abad ni ada ni istimal tu dan tulis. Minyaksu istimal tu dan tulis yang lagi Abad. Cuman karena barang yang istimal kebetulan dan tulis na hukum di sini, maka hukum Qadiyah di lain-lain ibad maka dari kabo. Kita baca Qadiyah dan Qabat dengan nasab di akhir hariyah. Dan semula Qadiyah dan semul ianya barang akan Qadiyah Lafiyah dan Qadiyah Afliyah. Itu karena kata kami milikut, no, kan? Karena lafaz no termasuk lafaz yang mula Allah nantihi sehingga ta'limnya terbenar kepada Qadiyah Lafziyah dan terbenar kepada Qadiyah yang Afliyah ataupun yang ikut no makula itu nah waktu sama mukadimah yang tanya karena dua bungan Qadiyah dan Qabar bungan Qadiyah karena nalikan dungku lubuh nal kabar karena ikhtimal kulit dan tuli nyo dan dinamakan lo akan mukadimah kekaliannya lubuh nal mukadimah jika ada yang nyebabiyah itu jut kujusufiyah jadi wate dapuji jut kujusufiyah nyebabiyahnya nanti mukadimah kekun boleh alam-alam mutabayir kullu mutabayyir hadis in al-alam mutabayyir qadiyah qadiyah di mendam tapi tamahna sabuktu mukadimah nadi jadi mukadimahnya adalah qadiyah itu cuman qadiyah yang dia lebih juzuk daripada qiyas wa da'wa dan lubuh nanam da'wa nama qadiyahnya da'wa ini perkara ila dalilin jika berhajat dia kepada dalil sabuk qadiyah yang kedanya pegahnya hana langsung diterima oleh ulun butuh kepada dalil yang bukan dakwa ke qadiyahnya pada pegah alamnya mengandung hadis al-alam hadis yang sabuk qadiyah dan qadiyah ini lukuh nanam dakwa karena isi berita kedanya yang bawa alam hadis berhajat kepada dalil jadi bawa alamnya pun dia dah pegah bulan kalilu kalilu ya tanya kalilu jadi qadiyah ditanyanya qadiyah yang berhajat kepada dalil yang hubungan dakwa ada rasa berjalan rasa berjalan cuman dengan intibar berhajat kepada dalil hubungan dakwa wa matlub inda syuhuh fi istidlal dan qadiyahnya hubungan matlub ketika kata masuki pada istidlal di akhirnya qadiyah Odeh kata mulai medalil yang kaliannya kagungan makhluk haba no haba yang berhajat kepada dalil Odeh kata mulai daba dalil yang kaliannya kagungan makhluk sesuatu yang terjadi dengan dalil yang ingin tak isbatkan dengan dalil ini dakwa no belum tak medalil cuman si berhajat kepada dalil yang dakwa itu Mereka kata mulai badali yang kadiahnya lubunan makhluk dan lubunan lau natijah jika dikun natijah akannya lidali dalil yang kamil kah menghasilkan bagi tariahnya. Yang tariahnya kalau benar dia al-alam hadis mendalam al-alam hadis yang dakwah. Tak mulai daripada dalil al-alam tak lahir. Yang tak mulai daripada dalil kalau semua perlu lengkap dalil menghasilkan nadijah kandungan nadijah. Jadi memenuhnya adalah nama bagi kandijah. Nah, cuma semuanya bagi tertib dikiri fakat hana tertib pada makna tertib abugah mandang-mandang yang mana ini bila abugah ta'rif maka ini berbagi kemudian bermula kadiah di sisi mereka itu dua pembagian kadiah yang lagi tadi ikut kadiahnya berbagi dua. Yang pertama syartiyah wahia dianya syartiyah barang yang tidaklah dua kotarahnya itu mukrat dan tidak pada kekuatannya mukrat. Jadi dua boh paraf kadiah ban dua-duanya kon mukrat dan kon pada kekuatan mukrat. Jadi kutip merekap panduanya bandua berisinya merekap dan merekap ini bukan pada kekuatan mukrat. Ini beda dengan Zaidun Fama Abuhu. Zaidun Fama Abuhu Fama Abuhunya memang bukan mukrat tapi pada kekuatan mukrat. Ini pada ha, pada yang nanti kita mau paham dia ini ban dua-duanya nisbah. Cuma nisbah dia dikaitkan dengan nisbah yang terbentuk di inqam al-daidun kumtu. Yang dianggap berkaitan daunlun dikaitkan dengan daunhidi. Jadi untuk mengkaitkan nisbah dengan nisbah yang lain maka nisbah tetap pada kekuatan nisbah bukan pada kekuatan mufrad. Karena memang untuk dikaitkan nisbah Insyaallah. Wasaniyah hamliyah. Yang kedua hamliyah. Ianya hamliyah barang yang dua barangnya itu mukrat ataupun pada kekuatan mukrat. Ya, contoh Zaidun Kadibun. Yang mukrat banua. Zaidun Pamahu. Yang Pamahu nisbah tapi pada kekuatan mukrat. Karena jika mana itu Zaidun Qa'imun Abuhu. Wal muradu bil mukrat. Dan berulang-ulang dengan mufrad itu barang yang mukabalah ya akan jumlah. Kalau mufrad mukabalah dengan mufrad lama, ini jumlah. Wasumiyah hamliyah dinamakan hamliyah dengan diitibar parafnya yang dihukumkan dengannya paraf. Jadi hamliyah, hamliyahnya disebut kepada hamlun karena salah satu daripada dua buah dusuk kadiahnya dihamalkan di atas yang lain. Maka itu hamliyah. Menyatakan kepada dusuk yang terpotir wadon pada penguat iya. Tapi anak lubungan, tak lubungan ini tanya pada penguat gop juga. Enak lubungan hamliyah juga disebut satu taraf yang dia ke mahkum bih mahmul mahmul masdar daripada mahmul hamlun dan hamliyah mana dapat itu maudun wad'an wad'iyah itu kedera dia yang padiyah wad'iyah yang mana ini yang hamliyah itu bapak yang pul warna yang unang itu bapak itu di tengah-tengah. Jadi hamliyah yang unang unang kaliannya hamliyah dengan diibar parafnya kadiah yang dihukumkan dengannya paraf. Syubiha bisyik mahmul al-alakad diserupakan akan dianya di paraf dengan sesuatu yang diamalkan yaitu aduh siapa atau yang lain. Cik yang tak perlu aduh kau. Walau ismu sani dan bermula pembagian yang kedua dianya pembagian yang kedua itu hamdiah itu dua bahagian. Amliyah yang dibagi dua. Amliyah kuno qadiyah yang dua botarah di mufrad atau pada kekuatan mufrad. Ini amliyahnya dibagi dua. Yang pertama kuliah. Diradah dengannya kuliah di dino barang yang mubuknya itu lapai kuli bersamaan ada dia itu musawarah atau tidak. kemungkinan supaya sahlah taksim yang akan datang. Makanya kuliah nak bawa mana? Nah kuliah qadiyah yang ada sur kuli. Tapi ini hukumnya mana ini? Ini kuliah di sini qadiyah yang mumuk ni lapai kuli. Walau mana ada sur. Bantu tu bagi dua dalam kuliahnya. Nah kuliah musyawarah. Nah hana musyawarah. Jadi kuliah ini beda bermakna ini. Qadiyah yang ada sur kuli. Kayaknya ini ada bermakna di sini. Berarti kutip makna kuliah di sini qadiyah yang jid kemudung ini lapai kuli lapai yang mumpung istirah guna dipakai ada sur atau mana kira-kira tanya kuliah di sini akan barang yang mumpungnya barang itu lapai kuli bersama ada yaitu musyawarah atau tidak hukum menandai ada mana supaya salah taksinya akan datang maka dia bagi dua itu dulu. Tapi kita bermakna kuliah yang ada sepuli dan kita bagi ini musawarah dengan bukan musawarah tapi kita bukan musawarah yang ada sepuli yang sama wasaniyah saksiyah pembagian yang kedua saksiyah jadi yang pertama kuliah yaitu yang mempunyai lapai kuli yang kedua saksiyah dianya itu barang yang bermula mahkum alih padanya barang itu muayyan yang dia itu mahkum alih si yang muayyan pada sari jadi bukan lapai kuli itu kembali ada yang ikut ini yang ikut kuliah yang mempunyai lapai kuli nya mahkum alih ni maya mahkum alih naik kan mahkum alih kan mahkum jadi menjadi atur mahkum alih lapai kuli menjadi ni mahkum alih kan kuli tetapi si yang maya tapi contoh kulitannya Zaidun kan tipun yang Zaidun yang dia mahkum jadi si yang kan maya ini mengenai saksi ya si mayanya dan si yang satu muayyan pada hari lagi Zaidun katibun ataupun muayyan dalam zikir lagi suku waktu Zaidin diambil sahabijah maka kemuku bantu karena ada sahur semuanya artinya pada hari ataupun pada hari ini ada juga mukabalah dengan kuli bandar hasil mukabalah ini sebab ada kun sabah dia kan ada dia dua apa eh dua apa pun tak sisi Zaidun wa Amrun wa Imani jadi dua ini ada lagi nanti ada sama sabah dia tak sisi banyak dia pada kekuatan tabiat yang tak antun yang berdiri mukabalah dengan kulit mana kulit ini kuli lapa yang hana mukum istirah. Apa? Ya lapa yang mukum istirah. Yang kan nama sakar. Kuli adalah sambung lapa yang ditunjuk kepada sambung mana yang jidlu pada maknanya jidlu pada yang syarikat pada maknanya sedangkan menyajusi sabuk lafai yang ditunjukkan kepada sabuk makna yang syarikat dulu makna tapi nama nama bagi satu yang muayyan yang jidlu Bila-bila Saban kebetulan sebagai ramai yang gede ya? Ramai yang gede dan kebetulan. Tapi Zaidunnya nama sahabat. Jadi kon luasa bagi sambung mana yang dia mensyarikat lelu faratnya. Ada tabu naulun kan nama anunya tabu. Ada anun gitu reo. Ada tabu naulun gitu. Jadi ini bukan nama bagi setiap orang yang lagainya. Nama bagi ji. Anunya tabu naulun gitu. Nyanyan tu siapa nak cat yang lain yang lain. Bukan nyanyan. Sehingga anun yang tumbar yang mana beda. Guna dua bok. Nak guna sebok. Sebabnya nama sasar. Bernama satu makna yang masyarakat dari lafaz. Jadi ingat yang beda hari ini pada apa yang dia semurung. Jadi beda ke sabok boleh ini yang sabok. Itu satu sabok matang jadi punya dua sabok. Jadi beda juga menyebuliah kodiah yang murung di lafaz kuli syafiyah, kaliyah yang mempunyai lapai yusmi. Beda haji, lapai kuli adalah lapai yang ditunjuk kepada satu makna yang jid mensyarikat leafrat pada maknanya. Ini lapai yusmi, lapai yang luwata bagi satu syahat yang maya. Ya, dia hanya syafiyah barang yang bermula mampu mandi badannya barang itu muaya. Contoh bagi contohnya Zaidun Kacipu. Jadi Zaidun yang Zaidun apa yang wadah bagi si yang muaya. Bukan bagi satu makna yang boleh. Dinamakan dengan demikian syafiyah karena tak terkhus mubuknya. Karena yang jadi mubuk dia adalah satu syafat. Bukan satu makna boleh, tak terkhus. Dan dinamakan syafiyahnya akan maksusah seperti ini. Nama yang lain bagi syafiyah yaitu maksusah. Bahkan karena khusus mubuhnya. Lapai yang mubuhnya lapai yang khusus. Bukan lapai yang umum. Wal kismul awalu dan bermula pembagian yang pertama. Dianya itu kuliah. Artinya barang yang mubuhnya itu lapai kuli. Ada kalah musawar, ada kalah umat. Jadi yang dia temukan lapai yang kuli, yaitu lapai yang wadah bagi sebuah makna yang dia mensyarikat lirafrat pada maknanya. Adakala musawat, adakala nabu pakai adat yang ditunjuk kepada ihatah mandum afrat atau sebahagian. Wa imam mumah, adakala hana adanya. Bagi yang dapat ini mubuk ni lapai yang kuli. Yang dia tu mubuk lapai yang kuli. Lapai yang luwazak bagi sambung makna yang dia mensyarikat dari afrat. Cuma apakah diiradah afrat yang mamandum atau mana? Ini bukan dari lapai ni, ini sama adat yang lain. Kemana? Sebagai lapai insan. Ini lapai insan yang minta isu lapai kuli. Minta isu lapai insan yang lapai kuli. Karena lapai yang kota kepada satu makna yang usara. Tetapi wadidak kun lapai insan adakala kairadah memandung farad yang na di bawah lapai insan ataupun kairadah farad. Jadi kuatnya ke iradah memandung yang nalafa yang inyuk kepada iradah mandung. Iradah nalafi yang la nalafa yang didalalah kepada iradah mandung. Nalafa yang didalalah kepada iradah paham. Adakala lafainya mana? Jadi lafainya nilzun ada sur. Lafai yang didalalah, yang ditunjuk li lafainya. Bahwa kita nyawa iradah kepada mandung afrah. Pun tanya wa ta'iradah sebahagian afrat. Yang lafainya hubungan adat sur. Wadekana adat sur, maka bagiannya ikun musawarah. Jadi makna musawarah bagiah yang na adat sur. Sedangkan menyuhana lafainyan, maka itu buma. Kira-kira ina kadang-kadang penting. Ini ana dalalah. Ana dalalah daripada lafai kepada iradah mandum afrad atau iradah sebagian afrad. Jadi yang qadiyah yang mawdu'i lafai kulli ada dalam musawar. Jadi makna musawar na lafai yang didalalah kepada iradah mandum afrad atau iradah sebagian afrad. Dan ada dalam mumal daripada sur. Mumal daripada sur ana lafai yang dalalah kena. Dan contoh yang musawar semua mana kullu insan hayawan. Ini kullu lafainya. Kullu ininya kepada iradah mandum. Jadi insanon lafai yang wada kepada sabuk makna yang dia diserikan le akrab pada maknanya. Kemudian kullu sabuk lafai yang ininya kepada iradah memandu akrab insan dicamong dalam lafai insan yang lainnya. Jadi kullu yang ininya ada cuman. Sehingga kabiahnya bukan kabiah musawar. Dan ada kala mumal daripada sur sumpama al-insan hayawan. Al-insan hayawan yang mumal daripada sur yang pun tergantung pada bugat al-ihal. Jadi ini maka bugat al-ihal yang bagi hakikat al-ihal banyak nama insan ini kepada hakikat yang mana dalam kandungan farad yang tidak dikaitkan dengan makdiyah atau kuliah. Ini dikaitkan dengan makdiyah ataupun dikaitkan dengan kuliah. Ini kan dikajak turun itu. Bagaimana? Hakikat dalam kandungan farad, tapi tidak dikaitkan dengan jusiyah ataupun dengan ma'at ataupun mandu. Baik nak kait ke ma'at, baik muterling ke ma'at atau mandu. Hakikat juga. Hakikat yang mana dalam farad. Yang ini nak bagai dalam Allah. Alih-alih kan? Hakikat yang mana dalam kandungan farad. Hanya mengulanglah kepada kait waktiyah atau kulit dunia. Yang mana? Yang tahu ini dia, ini kepada mandum dia, ini kepada sebagian dia. yang suruh dukun. Enggak ada dukun. Kullu insan yang tak suruh. Waktu insan yang suruh dia. Jadi tunjuk oleh waktu kepada dia kata apaan. Tunjuk oleh kullu kepada dia kata mendung. Dia ada hana kullu, hana waktu. Jadi hana saudalalah kepada kami ya. Ini baru muhmah. Muhmah hana dalalah. Kekamiyah ke mana. Jadi kekulliyah hana. Kebahdiyah ke mana. Dia nyasur itu ad-dalu ala kamiyati akradil mumu yang ditunya sesuatu lafal yang didalalah yaitu kamiyat akrad mumu memandungnya akrad atau sebagiannya akrad wahada fil hamdiyah. Ini tarif sur pada hamdiyah karena dalam dino padanya hamdiyah masalah sur pada pada syafiyah yang nafsu bentuk wasumiyah suran dinamakan akan dianya lafaidal dianyu akan sur karena bedasbih baginya dengan sur balad yang sur baladnya meliputi dengan itirnya balad atau dengan sebagiannya balad. Jadi sur balad kadang-kadang meliputi mantabu balad. Nanti sur balad yang meliputi sebagian balad. Jadi sur berbatas mana ini? Punya batas? Batas balak meliputi sebagian balak. Ini batas balak di tengah. Jadi yang lebih balaknya kebina. Ini batas balak. Oh ya. Karena empat roi yang jadi batas. Oh dia tak buat sur. Kadang-kadang pernah sebuah balak. Ini bukan sur sebahagian balak. Punya orang tak buat sur. Masa buah balak. Yang sur dengan memandu balak. Ini kalau dia belum air. Pergi lembuk. Dia juga lembuk. Mereka datang. Air pergi. Pergi. Bagian nilai yang pula kenamanan. Jadinya ikun pagi sebahagian lampu. Jadi pagi bukan batas. Tetapi pagi kebiasaan itu pada batas. Jadi pagi lampu. Yang pagi lampu putera. Pagi mendung lampu. Pagi sebahagian lampu. Jadi sur balat ni yang sur balat meliputi dengan balat. Adakala meliputi memandung balat. Adakala sebahagian balat. Makanya lafai yang ditunjuk kepada Hindu akrat memendung pernah surti. Jadi sur akrat. Sur akrat menyosurnya ditunjuk kepada Hindu akrat memendung dusun sur memendung akrat. Sur kuli menyosurnya ditunjuk kepada sebahagian akrat berarti sur justi itu. Tetap dihafah. Nah, nah. Jadi dihafah dengan maaf. Nah, dihafah dengan memendung. Jadi sur juti dan kita juga harus dipengar membuka bagi lampu. Bagi rikhan ini. Jadi yang dalam bagi rikhan hanya menampilkan di luar bagi kudra juti dan jalan. Kulian wa jutian yura. Surnya dikandungkan akan dia akan kuli dan juti. Jadi sur na kuli na juti. Itu menyusur kuli sur yang ditunjuk kepada ihatah memandung akrat mudu. Jadi yang ditunjuk mudu insan. Apabila ada sur, lapai kulu, kulu insan. Yang mana ini idamu memandung akrat insan. Yang sur kuli, ini sur judi. Lapai insan dekat kuli, dekat oleh akrat. Tapi yang tak bersubuh hukum, bukan ada memandung. Ada sebahagian. Ba'dul insan yang ini juga hukum yang tak bersungguhnya kepada ba'an insan. Ba'dul insan kate. Jadi insan apra insan le yang tak isbat hukum kepada ba'an. Nah, itu lagi yang ada pula tanaman ikan lampu. Jadi ikan yang ada pula tanaman. Maka ikan mandal yang tak pegang juga. Ikan-ikan bina lampu. Jadi sur juzinya untuk itunya kepada batas akrat mumu yang satu isbat hukum. Wa kullu minhuma imam mujab wa imam talib. Titip daripada keduanya sur kulli dan sur juzi ada kalam mujab ada kalam talib. Ini nam pelan macam mana? Dan dia wa imam Jadi cik dengar sabar dia terima mujib ke iman tadi. Dia kata mujab, dia kata mujib. Dengar sabar dia timbal air meluat mujibah. Saya talibah timbal air. Orta yang salah kami timbal air bukan dia. Jadi orta yang mujab dia tengah pohon. Jadi kan berapaan. Jadi iman mujibah ke iman talibah. Tidak benar kan? Kata kebiasa. Kata kebiasa mudi. Balna tadi umma alfaina alaiya bana. Coba tak kena gaya biasa, bukan kena gaya di ramai. Kata mujibah. Sebab ada rakan mujibah, kita harus dikaji. Ini rakan mujibah, dia ada jalan majalah dengan talibah ini. You know, ini rakan mujibah, qadiyah yang dipun ijab, adapun dipun isbat li qadiyahnya. Ini rakan talibah, qadiyah yang dipun nafi li qadiyahnya, menyaji tukang penafi. Zaidun lam yakum, so penafi. Yang penafi dalam bahasa dia, ku qadiyah, ku rengkun qadiyahnya. Tidak ada kun, ini pun nafi kali ya. Tadi ya hanya pun nafi, tanya dari sini. Sehingga ada kun, itu dalam Yaakob. Jadi, lafai. Ditanya, saya itu dalam Yaakob untuk tak pun nafi daripada hati sini. Tanya yang pun nafi. Jadi yang salib, terawal dukun kali ya. Maka kun salibah kali ya, sama jati. Ini ada pakat amal hajat, awal itu dalam badan mujibah. Kun mujibah, jati tau. Haji tak salah di sabar berarti dia ada kemujibah yang dia keluarkan salibah majaz. Dia ada kemujabah mujib rawat dia punya kehalikan rawat dia mujib burung yang menghijabkan mengisbatkan sesuatu kepada sesuatu yang lain kadiah kuatra kadiah kemujabah mujabah kadiah salah di kaumnya yang mujabah salah kadiah mujibah salah. Yang mujib rawat yang mujab kum kadiah. Mana mujab yang diisbatkan. Rawat itu yang mengisbatkan daun kepada diri. Yang tidak isbatkan pun dah. Berarti daun yang mujab kum kadiah. Kama daidun. Qiyam yang mujab. Qiyam mujab. Bukan kama daidun yang mujab. Qiyam. Daun. Daun sesuatu yang diisbatkan. Tanya mujib. Kurum mengisbatkan daun kepada diri. Daun puasa yang diisbatkan maka daunnya yang mujab. Daunnya mujab. Kadiah buat lagi mujabri. Sama kadiah yang dalam kadiahnya diijabkan akan makmunnya kepada makmunnya. Jadi mujabri. Jadi punya mujabah ke cimendal. Yalah cimendal. Mujibah ke ke. Tak kemana. Kalau kau je kat sana. Tak ada tak ada. Anak ke mujibah. Tak pernah nak betul. Anak betul je lah. Ada kun mujabah, ada betul yang tak kemenan, ada kun pulang ngelak. Ada kun mujibah, yud, ada jalan majat, ada yang nak pada salibah. Ada kun mujabah, ada jalan tabuang fi, mujafi. Tabuang fi, kemudian ada isalha, isalha kepada mujab, ada kun mujabah. Jadi, manual betul dan dia kun manual. Jadi, dia jadi masalah ni ya. Dia kalau mujabah, dia kata, oi, salibah, dia timbain. Jadi, dia baik. Ini yang bersabar kan, ke mujibah tu. Mereka tak balik, tidak. Dia mengatakan, dia kata, mujabah, dia nak air tu. Cuma, baik. Yang baik, tak ingin jiru, dia ada kebiasaan. Ini, orang itu, kalau dia tak ada mujabah, mungkin dia nak mujibah. Dia berada tu, dia tak bersalah. Kenapa dia keluar? Jadi dia nak nama salah tadi. Dia perlu bertabang bertabang itu. Kun mujib ada jalan majaz. Mujib ada kun kubadiyah ada jalan majaz. Mujab ada kun kubadiyah ada pun ada sur ada jalan hasraf dan isal. Buang fi isal ha kepada mujab dia menjawab. Oi, buat apa? Buat apa? Buat jalan majaz. Thank you. Mukulul minuman titik daripada keduanya ada kalam mujab ataupun salim, kan? Mujab bersama poi salim bersama ia kemudian ada kemujib mahasabah khasaratil aksam arba'ah, maka jadilah pembagian itu berbawah. Jadi jid pembagian sur kapur, jadi guna sur kuli dan muski, kemudian bantuannya nah mujab nah salab, jadi kuli mujab kuli salab, kemudian muski mujab muski salab, maka jid berbawah pembagian. Dan kepadanya bicara diusannya dengan kenusannya wa arba'un aksamuhu ay sujara. Jadi buat bok bagian itu. Tadi nah. Allah. Yang pokoknya nih. Lah, 5 15. 15. Pokok 5 15.